Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu-ibu, ummahat, rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan sore Selasa kali ini, kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan kesempatan untuk kita talabul ilm. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan kita diterima di sisi Allah, dan kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, ummahat, rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Kita masih membahas tentang afatul lisan, penyakit-penyakit lisan atau dosa-dosa lisan. Wanita salihah menjaga lisannya. Di sore kali ini kita akan membahas tentang an-namimatu, an-namimah. An-namimah, naqlu kalami qawmin ila qawmin ala jihatil ifsadi bainahum. An-namimah maknanya menukil ucapan suatu kaum kepada kaum yang lain dalam rangka merusak hubungan mereka. An-namimah artinya mengadu domba. Mengadu domba, ucapan-ucapan dari satu pihak ke pihak yang lain, ala jihatil ifsad, dengan niatan untuk merusak. Dengan niatan untuk merusak. Berbeda dengan ghibah. Ghibah tidak dipersyaratkan untuk meniatkan merusak. Walaupun ghibah itu merusak, namun tidak dipersyaratkan untuk dikatakan ghibah harus ada niat untuk merusak. Ada niat ataupun tidak ada niat, yang namanya ghibah itu tetap ghibah. Adapun an-namimah, menukil ucapan satu kaum ke kaum berikutnya dalam rangka merusak hubungan di antara mereka. Tidak harus ucapan kaum, tapi juga ucapan individu. Fulanah muslimah, saudari fulanah, kita nukil ucapannya untuk disampaikan kepada allanah, kepada muslimah mukminah yang lain, dalam rangka al-ifsad, dalam rangka merusak. Yang demikian itu karena Islam itu senang yang namanya al-ukhuwah. Islam sangat mempererat hubungan antara satu insan dengan insan yang lain di atas keimanan. Di atas keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela mereka-mereka yang memiliki sifat an-nammam, memiliki sifat gemar mengadu domba, merusak hubungan orang lain dengan menukil ucapan dari satu pihak ke pihak berikutnya, iyazan billah. Sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang untuk kita mendengar ucapan Nammam, mendengar ucapan mereka yang suka mengadu domba. Di dalam surat Al-Qalam ayat ke-10 hingga 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim." Faqala ta'ala, "Wa la tuti' kulla hallafim mahin." Dan janganlah engkau taati setiap orang yang suka bersumpah lagi hina. Bersumpah lagi hina. Hammazim masya'im binamim. Suka mencela dan berjalan ke sana kemari, mengadu domba, merusak hubungan antara manusia. Wa yuharrish bainahum. Memecah belah hubungan manusia. Wa yahmiz, mencela. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang dan mencela mereka orang-orang yang melakukan an-namimah, mengadu domba dengan lisan. Dengan lisan. Seringkali lidah seorang wanita yang tidak dijaga berhasil membenturkan antara suami dengan keluarganya, antara saudari dengan saudaranya, antara mertua dengan menantunya, antara-antara dan antara. Yang jelas, mengadu domba menukil dari satu pihak ke pihak berikutnya dalam rangka merusak, ini bukan sifat wanita yang baik. Bukan sifat wanita salihah. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Sangat bakhil untuk kebaikan. Serta melampaui batas dan gemar berbuat dosa. Di dalam ayat Al-Qalam 10 sampai 12 ini sangatlah jelas yang namanya Nammam, pengadu domba, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang untuk kita dekat dan mendengarkan ucapan-ucapan mereka Nammamin, orang-orang yang suka mengadu domba. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallahu jami'an, namimah ini termasuk dosa besar. Termasuk kabair az-dzunub. Termasuk dosa besar. Lisan dapat merugikan seseorang ketika digunakan untuk melakukan, mengucapkan ucapan-ucapan yang terhitung dosa besar. Di dalam As-Sahihain, ini dalil namimah termasuk dosa besar. Di dalam As-Sahihain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Wa ammal akharu fakana la yastatiru minal baul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh kedua sahibul qabr ini benar-benar sedang diazab. Benar-benar sedang diazab. Dan tidaklah keduanya diazab karena urusan besar, karena sesuatu yang sulit dihindari. Adapun salah satu dari keduanya, maka dia dahulu di dunia berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba antara hubungan manusia. Dan adapun yang lain, maka dia tidak melindungi diri dari cipratan air kencingnya. Artinya dia tidak tahari, tidak melindungi diri, menjaga diri dari an-najasah, dari najis. Nabi SAW bersabda, "Wama yu'adzabani fi kabir." Dan kedua sahibul qabr ini sebenarnya tidaklah diazab karena perkara yang sulit untuk dihindari. Yang namanya meninggalkan namimah sebenarnya mudah. Tinggal kita menjaga lisan. Tinggal kita menjaga lisan. Demikian pula menjaga diri dari an-najasah, najis, juga sebenarnya mudah. Namun dua orang ini terjatuh pada dosa. Jadi kalimat wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya diazab pada sesuatu yang besar, ini bukan maknanya namimah dosa kecil. Namimah dosa besar, namun yang dimaksud dengan ucapan Nabi di sini adalah namimah tidak sulit, tidak besar untuk dihindari. Nah, ini dalil pertama. Yang namanya an-namimah adalah dosa lisan, yang ini dosa besar. Tidaklah mungkin wanita yang baik memiliki kebiasaan menukil satu ucapan ke pihak yang lain dalam rangka merusak hubungan di antara mereka. Karena yang namanya persatuan, persaudaraan, ini adalah prinsip Islam. Islam menyatukan, merukunkan, mengatur untuk saling dekat, tidak berpecah belah. Maka di saat an-namimah merupakan sebab persaudaraan itu retak, persaudaraan itu rusak, persaudaraan itu menjadi tidak baik, maka an-namimah benar-benar dilarang. Benar-benar dilarang. Kita tidak boleh menganggap hal ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Maka lebih baik kita jaga lisan kita dengan mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan dengan lisan. Dengan apa? Lisan. Kenapa kita bisa sibuk menukil satu ucapan dari satu pihak ke pihak berikutnya? Kecuali karena kita tidak memiliki kesibukan yang positif. Di saat kita memiliki kebutuhan yang positif, membaca Al-Quran, berzikir, mengajar, mengajarkan ilmu, membaca, dan seterusnya, ini tentunya tidak ada waktu dan tidak ada kesempatan untuk kita menggunakannya sebagai namimah. Menggunakannya untuk an-namimah. Dalil yang kedua adalah hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalil kedua bahwa an-namimah adalah dosa besar adalah hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. An Hammamin, dari Hammam. Qala kunna ma'a Hudzaifah, dari Hammam rahimahullah ta'ala, kami dulu bersama Hudzaifah radhiyallahu anhu. Maka dikatakan kepada Hudzaifah, inna rajulan kana yarfa'ul hadis ila Utsman. Dikatakan kepada Hudzaifah, sesungguhnya rajulan, di sana ada seseorang yang suka menyampaikan berita-berita kepada Utsman. Sesungguhnya di sana ada seseorang, kata Hammam. Jadi Hammam rahimahullah bercerita, kami dulu bersama Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ketika kami sedang bersama Hudzaifah, ada seseorang yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang biasa menyampaikan, menukil ucapan kepada Utsman. Utsman bin Affan pada saat itu khalifah. Pada saat itu apa? Khalifah. Faqala Hudzaifah. Maka Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yadkhulul jannata qattatun." Hudzaifah seakan tidak setuju dan menegur orang yang suka menyampaikan hadis, menyampaikan pembicaraan kepada Utsman radhiyallahu taala anhu, karena ini berpotensi untuk merusak. Hudzaifah menyampaikan ilmu, Hudzaifah menyampaikan hadisnya bahwa beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qattat." Tidak akan masuk ke dalam jannah qattat. Qattat, qaf ta, qattat itu di dalam riwayat Muslim ditafsirkan nammam. Nammam. Ya, tidak akan masuk surga seseorang yang gemar mengadu domba. Ini artinya ancaman untuk tidak masuk surga adalah dosa besar, dosa besar. Ini. Dosa besar itu meskipun tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, meskipun tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, namun benar-benar mengurangi kualitas agamanya. Mengurangi kualitas agamanya. Jadi, jangan menjadi patokan, yang penting tidak membuat seseorang keluar dari Islam. Tapi yang menjadi patokan dan acuan adalah dosa besar ini membuat seseorang agamanya rusak. Membuat seseorang agamanya rusak. Diancam, la yadkhulul jannah nammam. Ya. Tidak akan masuk ke dalam surga nammam. Para pelaku namimah. Para pelaku namimah. Tentunya ini merupakan az-zajr, merupakan peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari dosa lisan yang namanya an-namimah, an-namimah. Naam, barakallahu fikum. Jadi an-namimah mas'alatun khatirah. Yang namanya dosa mengadu domba ini dosa yang begitu serius. Tufsid baina sadiqain wa tufsid baina man lahur rawabit al-qawiyyah. Merusak antara dua teman, merusak antara persaudaraan. Penyair Arab mengatakan, ya, atau di dalam An-Nuniyah Lil-Qahtani rahimahullah disebutkan bait syair, la tas'a baina sahibaini namimatan fali ajliha yatabaghadul khillani, la tas'a baina sahibaini namimatan fali ajliha yatabaghadul khillani. Janganlah kalian berusaha masuk antara dua teman dengan namimah. Maka dengan sebab namimah tersebut, dua orang yang saling mencintai akan membenci. Akan membenci. Jadi an-namimah sangat erat yang namanya dengan yang namanya perusakan dan permusuhan. Buah pahit. Buah pahit dari yang namanya an-namimah adalah rusak hubungan dan menjadi permusuhan. Allah Subhanahu wa taala melarang di dalam surat Al-A'raf ayat 74 dari melakukan ifsad, dari melakukan al-ifsad, membuat kerusakan. Wala ta'thau fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian melakukan di bumi ini mufsidin, kerusakan. Jangan menjadi pelaku mufsid, pelaku kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77 juga berfirman, "Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan janganlah engkau mencari kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai mereka pelaku-pelaku kerusakan. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan al-islah. Ya, memerintahkan dengan al-islah. Ya, perdamaian, as-sulh. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala serta perbaikilah hubungan di antara kalian. Al-Anfal ayat pertama. Jadi merusak hubungan itu benar-benar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah buah pahit daripada namimah. Sedangkan al-islah, perdamaian, persatuan, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis mahbubah, dicintai. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Baik itu sifatnya personal, individual, atau yang lebih parah lagi adalah suatu kelompok massa yang jumlahnya tidak sedikit. Lebih-lebih lagi untuk dijaga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9, tentang orang banyak, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila dua kelompok mukminin saling berperang, hendaknya diperbaiki hubungan antara mereka, antara dua kelompok mukminin massa yang banyak. Barang siapa yang merusak berhubungan antara mukminin, bukan personal namun orang banyak, massa, ini tentunya dosanya sangat besar, ya. Nah, dirusak hubungan antara guru dengan murid, antara asatidzah dengan thullab, atau antara masyarakat, ini tentunya sangat sangat besar dosanya, sangat besar dosanya. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda di dalam hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud, tentang al-islah, tentang melakukan perdamaian antara dua pihak. Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam was salat was sadaqah. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sebuah amalan yang lebih utama, lebih banyak pahalanya dibanding derajat ibadah puasa, salat dan sedekah. Ini tawaran yang begitu sangat menggiurkan bagi ahli iman. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sebuah amalan yang itu lebih afdol derajatnya dibanding derajat amalan berpuasa, amalan salat dan amalan sedekah. Ini tawaran yang begitu besar, Siapa yang tidak mengerti besarnya pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah? seorang yang rajin berpuasa, rajin menjaga sholat, dan rajin bersedekah di tengah kita adalah orang saleh. Qalu, para sahabat menjawab, karena ini tawaran yang besar. Qalu, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kami berkeinginan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, islahu dzatil baini wa fasadu dzatil bainil haliqah. Memperbaiki dua pihak. Ini lebih besar pahalanya dibanding derajat berpuasa, sholat, dan sedekah. Kata Nabi, islahu dzatil bain. Islahu dzatil bain. Memperbaiki dua pihak yang berselisih. Dua pihak yang sedang ada gangguan komunikasi. Wa fasadu dzatil bainil haliqah. Dan merusak antara dua pihak, ini adalah dosa yang memotong. Dosa yang memangkas pahala pemiliknya. Jadi, seseorang yang melakukan kerusakan, merusak hubungan antara dua pihak, ini dosa yang haliqah. Dosa yang memangkas habis, memangkas pahalanya, pahala seorang yang melakukannya. Al-haliqah, al-khaslah allati min sya'niha an tahliq, ay tahliq wa tasta'silu ad-din kama yasta'silu al-musa asy-sya'ra. Haliqah itu maknanya memangkas, mencabut sampai akarnya. Mencabut sampai akarnya dari agama seseorang. Maksudnya, merusak hubungan adalah dosa besar. Apalagi yang dia rusak hubungannya dengan lisannya ini adalah orang-orang penting. Merusak hubungan antara para ulama dengan kita, melakukan namimah antara para ulama, antara para asatidzah, antara demikian pula para tulab atau antara salafiyin, orang-orang saleh, atau antara suami dengan istrinya, antara suami dengan keluarganya, dan seterusnya. Ketika di situ kerusakannya lebih besar, maka dosanya pun lebih besar. Islahu dzatil bain, mempersatukan dua pihak yang berselisih, yang sedang terganggu komunikasinya. Ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, pahalanya lebih besar, derajatnya lebih tinggi dibanding puasa, salat, dan sedekah. Yang demikian itu karena puasa, salat, dan sedekah ini pahalanya kembali kepada kebaikan, dan pahalanya kembali kepada seseorang sendiri. Berbeda dengan menyatukan, membenahi hubungan yang sempat retak, yang ada padanya kerusakan, miskomunikasi, komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang tidak sehat. Ini maslahatnya begitu sangat sangat banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai yang namanya at-ta'aluf wa ta'akhi. Sangat mencintai yang namanya persatuan, bergabungnya al-qulub, saling mencintai, saling bersaudara. Allah sangat mencintai. Sedangkan namimah ini merusak apa yang Allah cintai. Bisa kita lihat di dalam surat Ali Imran 103. Ibu-ibu bisa melihat Ali Imran ayat 103. Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ini merupakan perintah untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita. Iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ketika kalian dahulu saling bermusuhan, terkhusus muhajirin dan ansar, lalu Allah Subhanahu wa taala satukan antara kalbu-kalbu kalian sehingga kalian menjadi saling bersaudara dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bahasanya mengungkit nikmat ta'alluf, nikmat saling bersaudara antara muhajirin dan ansar, sahabat-sahabat muhajirin, sahabat-sahabat ansar, atau yang lebih tepatnya bainal ausi wal khazraj, bainal ausi wal khazraj, antara kabilah al-aus dan khazraj di kota Madinah yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mereka saling bermusuhan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala satukan hati mereka dengan Islam, dengan nikmatnya, jadilah mereka saling bersaudara. Ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada para sahabat. Sehingga secara otomatis perbuatan yang dapat merusak hubungan yang itu adalah an-namimah merupakan dosa yang sangat tercela, dan itu adalah perbuatan lisan. Sehingga ibu-ibu hendaknya menjaga lisan, jangan namimah, jangan apa, menukil dari satu ibu-ibu ke ibu-ibu berikutnya, dari satu kelompok orang ke kelompok berikutnya, dari saudari ke saudaranya, apalagi yang dirusak adalah keluarganya sendiri atau keluarganya orang lain, wal'iyadu billah, atau bahkan yang dirusak dengan lisannya adalah kaum muslimin, masyarakat, salafiyin, tulab, demikian pula al-asatidah, hafizahumullahu jami'an, hafizahumullahu jami'an. Tentunya ini perbuatan yang sangat tercela, sangat apa? Tercela. Naam, wanita salihah akan menjaga lisannya dan ditambah menjaga jempolnya, menjaga jempolnya, menjaga tulisannya dari tulisan-tulisan yang mengadu domba, dari tulisan-tulisan yang mengadu domba. Naam. Wa min suwaris sa'yi fi ifsadil alaqah, termasuk bentuk perusakan hubungan yang dilakukan dengan namimah adalah ifsadul mar'ati ala zawjiha. Seseorang merusak hubungan seorang istri dengan suaminya. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man khabbaba zaujata imri'in falaysa minna. Man khabbaba zaujata imri'in falaysa minna." Barang siapa yang merusak hubungan istri seseorang dengan suaminya, maka bukan termasuk dari kami. Maka bukan termasuk dari kami. 6. Tidak berjalan di atas ajaranku, ya. Tidak berpegang dengan agamaku, ya. Berpaling dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man khabbaba zaujata imri'in falaysa minna. Barang siapa yang merusak hubungan antara istri dengan suaminya, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk diri kami, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ancaman, ancaman keras bagi siapa yang mengadu domba antara suami dengan istrinya. Ya, karena benar-benar membantu syaitan untuk membuat suami dan istri bercerai. Membuat suami dan istri apa? Bercerai. Misal seorang wanita memiliki madu saja, memiliki madu karena suaminya menikah lebih dari satu, itu tidak boleh meminta kepada suaminya untuk mencerai madunya, untuk mencerai madunya. Nah, jadi jangan takhbib, jangan apa? Takhbib bin namimah, merusak hubungan dengan cara mengadu domba, melapor-melapor, ya, laporan-laporan yang dengannya akan merusak hubungan. Akan merusak apa? Hubungan. Naam. Ketahuilah ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, bahwasannya siapa saja yang melapor kepada ibu-ibu tentang sebuah laporan, dia pun akan melaporkan tentang ibu-ibu ke orang lain. Jadi ketika ibu-ibu melihat, ummahat melihat seseorang yang melaporkan sebuah laporan terkait sebuah perkara, hubungan, berkaitan dengan sebuah hubungan, segera dinasehati orang tersebut. Sadar atau tidak sadar, orang ini ya terjatuh pada an-namimah. Jadi ketika misal ada orang datang kepada ibu-ibu melaporkan, fulana begini fulana begini, kita nasehatin ya, nam hati-hati ya, fulana itu mengucapkan seperti ini, seperti ini, seperti ini, hati-hati ya dalam menukil ya, bisa tata niatnya jangan sampai karena ingin merusak ya, karena ini berdampak besar ya. Namun kita pun harus bijak, kadangkala memang saudari kita ini menyampaikan keluh kesahnya ya, pembicaraan karena ingin inkarul munkar, dia menyampaikan itu karena ingin inkarul munkar, tapi terlihat antara orang yang ingin mengadu domba dengan orang yang ingin merubah sebuah kemungkaran kepada kemungkaran. Naam. Jadi ini dosa al-lisan yang hendaknya dijauhi oleh seorang wanita salihah. Hati-hati di dalam menukil ucapan seseorang, disampaikan kepada yang lain. Naam. Jangan sampai kita merusak hubungan orang-orang baik, karena Islam sangat mendukung yang namanya persatuan dan kesatuan. Apalagi di antara al-muslimin. Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitab Tauhid memiliki babun bayanu syai'in min anwa'is sihri. Bab penjelasan sebagian dari macam-macam sihir. Bab penjelasan sebagian dari macam-macam sihir. Karena di antara yang bisa menyihir adalah ucapan. Orang pintar berbicara, orang pintar menyampaikan argumentasinya, yang salah jadi kelihatan benar. Ini kan yang namanya apa? Al-sihir. Samar sekali di dalam memberikan pengaruh. Karena inna minal bayani lasihra, sungguh termasuk dari sebagian penjelasan itu menyihir. Benar-benar apa? Sihir. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah hadis yang dibawakan oleh beliau di dalam bab tersebut, hadis Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala hal unabbiukum mal adhu, maukah aku kabarkan kepada kalian apa itu al-adh? Ain dhad ha. Maukah aku kabarkan kepada kalian apa itu al-adh? Ini termasuk yang dilarang. Hiyan namimatu al-qalatu bainan nas. Al-adh yang dilarang itu adalah an-namimah. Jadi sinonim an-namimah adalah al-adh. Bahasa Arabnya al-adhu. An-namimah. Al-qalatu bainan nas, menukilkan ucapan di antara manusia. Ya. Dalam riwayat Muslim ini dari Ibnu Mas'ud, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna an-namimah yang itu tercela, ya. Orang yang sedang melakukan namimah bisa jadi sulit dideteksi. Bisa jadi sulit dideteksi ini sebenarnya ibu-ibu ini sedang namimah apa sedang mengingkari kemungkaran. Itu tergantung ya penangkapan dan orang yang jeli. Maka berhati-hati dari nammam, dari nammamin. Sebenarnya dia sedang mengadu domba, tapi terlihat sedang menasehati. Terlihat sedang inkarul munkar. Hati-hati, barakallahu fikum. Tapi untuk kita sendiri adalah memanage, mengatur hati kita, jangan sampai berkeinginan merusak hubungan. Oleh karenanya hati-hati di dalam menukil ucapan fulan, ucapan alan, ucapan ibu-ibu yang di sana, dengan ucapan ibu-ibu yang di sini, tentang ibu-ibu di sini. Karena bisa jadi itu adalah nur minan namimah, bentuk dari mengadu domba. Menjaga lisan, jamu, jaga mulut, ini penting sekali untuk menjaga keimanan kita. Qala syarih, pensyarah kitab Tauhid, Abdurrahman ibn Hasan rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Zakara ibnu Abdilbar an Yahya ibn Abi Katsir. Ibnu Abdilbar telah menyebutkan ucapan dari Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah, ibn Abdilbar dari Yahya ibn Abi Katsir. Ibnu Abdilbar ulama, Yahya ibn Abi Katsir juga ulama. Beliau mengatakan, Yufsidun nammamu wal kadzabu fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi sanatin. Seorang yang mengadu domba, demikian pula seorang yang suka berdusta, akan merusak dengan sebuah kerusakan yang lebih besar dalam satu jam dia berbicara, melebihi kerusakan yang ditimbulkan oleh penyihir dalam satu tahun. Ya, satu jam, satu saat pendusta dan namam melakukan sebuah kerusakan, itu lebih parah kerusakannya dibanding ya penyihir dalam satu tahun. Penyihir itu memang salah satu kejahatannya adalah memisahkan, merusak hubungan. Tapi ini tidak lebih dahsyat dibanding kerusakan yang ditimbulkan oleh nammamin kadzabin, para nammam dan para kadzab. Bagaimana kalau yang dirusak itu ratusan orang, ribuan orang, dengan sebab tulisan kita, dengan sebab ucapan kita, itu kan berbahaya. Maka sebagai wanita yang salihah, tentunya bijak di dalam menukil ucapan-ucapan. Ya. Abul Khattab rahimahullah di dalam Uyunil Masail, ya. Jadi kolerasi tadi ya saya sampaikan, kolerasi atau sambungan hadis tentang namimah disebutkan di dalam bab sihir, di dalam bab sihir di dalam kitab Tauhid, karena sama-sama merusak. Bahkan merusaknya namimah antara dua pihak itu lebih parah dibanding kerusakan yang ditimbulkan dari tukang sihir. Tukang sihir memang memecah belah, namun seringkali namimah ini lebih parah di dalam memecah belahnya dan lebih cepat. Lebih cepat. Qala Abul Khattab, Al-Imam Abul Khattab rahimahullah di dalam Uyunil Masail juga mengatakan, wa minas sihri as-sa'yu bin namimati wal ifsad bainan nas. Termasuk dari bagian sihir, samar dan merusak, itu adalah seseorang mengadu domba dan merusak hubungan antara manusia. Merusak hubungan antara manusia. Dia ucapannya terlihat indah, menukil sana, menukil sini. Ternyata, as-sa'yu fil ifsad. Dia berusaha untuk merusak hubungan antara manusia. Antara manusia. Naam. Jadi seorang namam yaksud al-adha bikalamihi wa amalihi ala wajhil makri wal hila. Seorang namam, seorang pengadu domba dengan lisannya, dia memaksudkan dengan ucapannya, dengan perbuatannya itu, dengan penuh makar, merusak hubungan manusia. Tentunya ini apa? Ashbah bisihri. Sangat mirip dengan sihir. Dengan mirip dengan apa? Sihir. Wa hadza yu'rafu bil 'urfi wal 'adah. Yang seperti ini diketahui dengan kebiasaan. Dengan kebiasaan. Kita menyaksikan sendiri secara nyata. Dua orang yang tadinya baik. Dua pihak yang tadinya baik hubungannya. Dirusak oleh Namam. Akhirnya berpisah, saling bermusuhan, saling berpecah, saling berpecah. Nyata. Dan ini kan sangat mirip dari dampak negatif sihir. Ya. Anu yu'athir wa yantaj ma ya'maluhu sihru. Namimah ini memberikan pengaruh, memberikan buah pahit sebagaimana sihir. Au akthar, bahkan lebih. Bahkan kadang-kadang lebih. Fayu'ti hukmahu taswiyatan bainal mutamatsilain awil mutaqaribain. Maka hukum namimah disamakan dengan hukum sihir karena dua hal yang mirip dan dua hal yang berdekatan secara efek negatifnya. Sihir memang kalau sihir ini syirik. Padanya ada amalan-amalan kesyirikan. Adapun namimah itu murni mulut, murni dosa lisan, ya, murni dosa lisan, tapi efek negatifnya bisa mirip dengan sihir, memecah belah, bahkan lebih parah lagi, bahkan lebih parah lagi. Naam. Barakallahu fikum. Ini dosa an-namimah. Mengadu domba. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita sudah taklim 46 menit 55 detik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sore kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu menjaga lisan dan juga bapak-bapak menjaga lisan agar kita hubungan manusia itu baik, jangan sampai rusak karena lisan kita. Karena itu bukan perangai wanita salihah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dijauhkan dari sifat an-namimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.